Kalau ada anak durhaka, orang tua doanya enggak nyambung kepada sang anak. Biarpun dikatakan oleh Rasulullah, doanya orang tua kepada anaknya seperti doanya seorang nabi untuk umatnya akan dikabul oleh Allah. Kecuali untuk anak yang durhaka. Biarpun sang bapak dan ibu mendoakan anaknya di depan multazam, sama bergantung di bawah satir Ka'bah mendoakan anaknya dengan mengucurkan air mata darah, tidak akan sampai kepada anaknya karena anaknya telah membuat hijab, membuat pembatas yaitu dengan kedurhakaannya. Maka wahai para orang tua, didik anak kita untuk kenal Allah dan Rasulnya agar tidak menjadi anak durhaka. Kalau Anda menjadi punya anak durhaka, berarti itu anak hilang. Apapun yang Anda lakukan tidak akan nyampe kepada dia. Rugi. Maka nanti ada kelanjutannya pendidikan untuk anak. Yang benar, di mana anakmu sekolah saat ini? Di mana anakmu belajar dengan siapa? Kalau tiba-tiba ada anak durhaka, jangan serta-merta disalahkan dia yang salah engkau. Kau sekolahkan di mana dia? Dekat dengan siapa dia? Bergaul dengan siapa dia? Kadang kita yang menjadikan anak itu durhaka kepada kita. Itu urusan nanti anak kita. Kita sekarang bicara tentang diri kita dengan orang tua kita. Bagaimana urusan kita dengan orang tua kita? Jangan berani membentak orang tua. Sampai dikatakan jika engkau berbicara dengan orang tuamu, lalu engkau dekatkan telingamu di bibir orang tuamu sehingga orang tuamu tidak perlu mengangkat suaranya, itu lebih bagus daripada jihad di jalan Allah. Ya Umi, ya Abah. Ataupun di saat engkau berbicara dengan orang tuamu, engkau dekatkan mulutmu ke telinga orang tuamu sehingga orang tuamu tidak perlu mengangkat, tidak perlu menoleh atau mendekatkan dirinya kepadamu. Kita berbicara di dekat telinga ibundanya, Abah, gimana kabar? Pengen apa? Pak, pengen apa? Astagfirullah. Lihat, ini perlu kemuliaan akhlak. Dan itu urusannya dengan hati. Hatimu dengan orang tuamu. Bukan basa-basi. Basa-basi tidak diterima. Basa-basi enggak laku, Allah melihat hatimu.